malam ini. Coba kau renungkan, di saat cinta harus memilih dalam hatimu, jangan kau coba membagi kasih sayangmu. Suatu hari akan ada tangis bila kau masih mendua hati membagi kemesraan. Siapapun dia takkan maafkan dirimu. Jangan janjikan cinta yang biru, bila kau hanya bermanis-manis di bibir. Jangan bisikan rindu yang semu, bila kau hanya menabur duka di hati. Suatu hari akan ada tangis bila kau masih mendua hati membagi kemesraan. Siapapun dia takkan maafkan dirimu. Jangan cinta yang biru, bila kau hanya bermanis-manis di bibir. Jangan bisikan yang semu, bila kau hanya menabur duka di hati. Bila kau hanya menabur duka di hati.